بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha hurriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikriha al-mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok al-ikhwanil muslimin secara sejarah. Kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok al-ikhwan al-muslimin yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya yaitu Hamid Al-Baitawi dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. Latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini. Dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu yani Hamas lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majelis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok Ikhwanul Muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura At-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal, kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, Asy'abu Al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah, wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat, dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal, si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, nah, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fasa'ahtarimu raghbat asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang ikhwanul muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya ikhwanul muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada ikhwan muslimin ataupun Hamas, perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kufar. Itu merupakan salah satu produk kufar Yahudi dan Nasara, merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inil hukmu illa lillah. Hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, rela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam, wahai al-ikhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasikah anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah. Sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis. Namun di waktu yang sama, kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian, dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan An-Nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya partai komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun partai komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan partai komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini. Apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer. Komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum igtasabu ardana wa la hawla wa la quwata illa billah. Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka, dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum. Tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, nahnu banatlubu haqqana ma banatlubu aksara min haqqina. Dia berbicara dengan lahja amiyah. Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud. Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahludin wa nahnu ahludin. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka ruwaibidah. Ar-ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, as-safih yatakallam fi umuril amma. Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina, menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun Barakallahu Fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laisat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, لأن القرآن حظ على مصافاتهم ومصادقتهم. الله أكبر. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena Al-Quran. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Quran telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka yaitu Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariyah, Jaridatul Raya Al-Qatariyah, edisi 4696, Innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, war-rajulu yuqatilu hamiyatan, war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dhalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang, atau yang kedua, seorang berperang karena hamia, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena ria. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid dan syariat Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah, bukanlah ini tergolong al jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad. Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab. Selama kita sebagai orang Arab, dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyal Arabiyya, semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat kaumiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi, ya jahil, Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan Ahlul Kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya, wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah menyatakan, apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar, dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau Anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin, jangan kalian sok mau berbicara tentang umat, mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-yahud, pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al, sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan, innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan Al-Ikhwanul Muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana Anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul man kana aduwal li Jibril, fa innahu nazzalahu iznillah. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah, dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya, dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaannya yang terakhir, Yahudi menyatakan, ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar, faman sahibuka. Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qala qalatil yahud, mereka berkata, hadza Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana. Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. Qul man kana aduwwan li Jibril, katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi, mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka, bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustafafin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.